namamu selalu ku bisiki dalam tidurku, dalam mimpiku setiap malam. Hangat tubuhmu melekat di kulitku, beribu peluk, beribu cium kita lalui. Tapi kau kabur dengan duda anak tiga pilihan ibumu, hatiku hancur berserakan berhamburan kayak jeroannya binatang. Ya sudah, ku menangis seadanya sekuat tenaga. Ya sudahlah, kau memang setan alas, gak punya perasaan. Akan nikahmu, semoga si duda diracun orang biar terus mampus. Anak tiga pilihan ibumu, hatiku hancur berserakan berhamburan kayak jeroannya binatang. Ya sudah, ku menangis seadanya sekuat tenaga. Ya setan alas, gak punya perasaan. Dong aku di akad nikahmu, semoga si duda diracun orang biar terus mampus. Semoga si duda diracun orang biar terus mampus.